Menyambung pelajaran kita pada bulan yang lalu. Di Syahril Madhi, di bulan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang beda. Di mana kita pelajari tentang betapa Islam itu agama yang sempurna. Kemudian betapa kesempurnaan Islam itu, maka Islam menolak untuk ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, atau diubah-ubah. Kemudian kita bicara tentang mafhum bid'ah, baik secara lugah, huruf maupun syar'i. Kemudian kita tunjukkan bagaimana madzhab ulama fil bid'ah, bagaimana pendapat Ibn Taymiyah, Wasyaukani, Wasan'ani, rahimahumullah, dan bagaimana pendapat jumhur ulama, dan bagaimana pula pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang intinya bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang definisi al-bid'ah. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang hadis-hadis bid'ah, baik yang diriwayatkan oleh Jabir maupun Arbas dalam Sahih Muslim atau Musnad Ahmad, Nasa'i dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah maupun Jarir radhiyallahu anhum jami'an, yaitu tentang persoalan bid'ah. Hadis bid'ah hanya ada 4, tapi ulama berbeda pendapat di dalam menginterpretasikannya. Kemudian setelah itu kita sudah pelajari tentang al-madhhabul awal ma'ahad ahadits al-bid'ah. Bagaimana Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, Imam Syaukani, Imam Sunani, yaitu mentakwilkan daripada hadis-hadis bid'ah. Sementara bagaimana pula al-madhhab tsani, yaitu madhhabul jumhur, di dalam mentakwilkan hadis-hadis bid'ah. Dan selanjutnya sudah kita bahas, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang kalimat kul di dalam Al-Quran yang terkadang bermakna amun mahsus. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang al-madhhabut tsalits yang dijabarkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, dan bagaimana pemahamannya soal hadis bid'ah. Tidak sampai di situ, kita jelaskan juga al-khilaful lafzi baina Syatibi wal jumhur. Nah, kemudian setelah itu kita sudah bicara tentang bid'atus sahabat fi hayatin nabi. Di sana ada Allah di antara Nabi, ada juga di sana ma'atbatahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bid'ah sahabat dalam kehidupan Nabi yang ditolak oleh Nabi. Kemudian ada lagi bid'ah sahabat yang dikuatkan oleh Nabi, diterima oleh Nabi, seperti apa yang dilakukan oleh Bilal setiap selesai wudhu selalu melaksanakan sholat 2 rakaat, setiap hadas selalu wudhu, dan seterusnya. Nah, kemudian itu sudah kita jelaskan panjang lebar sampai kita berikan 10 bukti dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita juga sudah menjelaskan bagaimana bid'atus sahabat ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diingkari oleh mereka, ada juga yang diterima oleh mereka, dan tidak ada yang mengingkarinya. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah melihat setelah itu semua, maka kini kita sampai kepada akwal sahabat fil bid'ah. Sampai di sini kemarin pelajaran kita akwal sahabat fil bid'ah. Mari kita lihat bagaimana ucapan-ucapan, perkataan-perkataan para sahabat tentang al-bid'ah. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, hina iqtaraha Umar bijam'il Qur'an wa ja'alihi fi mushafin, faqala ittaqillah kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah. Jadi waktu Sayyidina Umar menyarankan supaya Al-Quran itu dibuatkan menjadi satu mushaf saja agar menjadi pegangan buat umat Islam, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau ya Umar kepada Allah. Kenapa? Kaifa af'alu syai'an? Bagaimana aku boleh melakukan suatu pekerjaan? Lam yaf'alhu Rasulullah, yang Rasulullah tidak pernah kerjakan. Artinya menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam pada awalnya. Tapi setelah Abu Bakar Siddiq karena istighfar Allah, setelah istighfar minta petunjuk kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yasrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya, tenangkan hati dan jiwanya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima saran Sayyidina Umar. Saya tidak menceritakan soal sejarah bagaimana Al-Qur'an itu dikumpulkan, tapi yang menarik ternyata Sayyidina Abu Bakar pada awalnya menganggap pembuatan mushaf Al-Qur'an adalah bid'ah. Begitu juga Zaid bin Thabit. Tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq menunjuk Zaid sudah sebagai apa? Sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Qur'an. Kenapa Zaid? Karena Zaid hafal Al-Qur'an dan orang yang hadir pada terakhir kali tatkala Jibril datang kepada Nabi untuk menjelaskan mana ayat yang nasikh, mana yang mansukh dan seterusnya. Tapi apa jawab Zaid sana? Zaid mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, takutlah kalian berdua kepada Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kepada Zaid, ya Zaid, pada awalnya juga aku punya pendapat seperti itu. Pada awalnya juga menurut hematku seperti itu. Coba istighfar Rabbah, minta petunjuk Tuhanmu. Akhirnya Zaid setelah istikharah Allah Subhanahu wa taala kan yasra sadra dan akhirnya menerima usulan tersebut, saudara. Nah, ini supaya kita tahu. Jadi ucapan Sayyidina Abu Bakar tadi maupun ucapan Zaid menunjukkan bahwa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Tapi kemudian kenapa beliau terima? Karena mereka melihat ini manfaat buat umat, maslahat buat umat. Tidak mungkin bid'ah semacam ini dilarang oleh Nabi. Dan sini artinya pandangan terhadap bid'ah mulai terbelah. Artinya terbelah apa? Tidak semua bid'ah itu majmumah, tidak semua bid'ah itu dolalah. Ternyata ada bid'ah yang akhirnya dilakukan, disetujui oleh para sahabat, bahkan diikuti oleh umat Islam hingga hari ini, saudara. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hina jama'an nasa fi salatit tarawih fi imamin wahid mu'ayyan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, ni'matil bid'ah hadihi. Jadi dulu di zaman Nabi, saudara, Nabi sholat tarawih di masjid, tarawih, cuman tarawihnya tidak seperti sekarang ini. Sahabat tarawihnya sendiri-sendiri dalam masjid, mutafarriqin, saudara. Nabi sholat malam pertama, sahabat ikut. Nabi sholat malam kedua, Ramadan, sahabat ikut. Nabi sholat malam ketiga, sahabat ikut. Malam keempat, Nabi tidak keluar, saudara. Sahabat tungguin. Sampai begitu sahabat menanyakan, akhirnya Nabi menyampaikan, aku khawatir kalau ini diteruskan nanti menjadi kewajiban atas kamu sekalian. Sahabat bertanya, kata Nabi, kalau aku jawab ya untuk melaksanakan sholat tarawih, nanti kalian anggap wajib. Nah, jadi Nabi tidak pernah lagi sholat berjamaah di masjid, saudara, untuk sholat tarawih. Tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi begitu zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar melihat di masjid penuh orang sholat tarawih. Sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Di sana sekelompok, sini sekelompok, pada sholat tarawih. Akhirnya disatukan oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, alangkah indahnya kalau mereka aku satukan semua di bawah satu imam. Akhirnya semua disatukan, dipilih satu imam untuk mengimami. Maka semenjak zaman Sayyidina Umar sampai hari ini, itu terus berlangsung, saudara. Dan sahabat tidak menentang. Tidak ada sahabat yang mengatakan Sayyidina Umar itu dolal, Sayyidina Umar itu ashab syar. Tidak ada, saudara. Sayyidina Umar mengakui ini bid'ah. dia mah ada isyarat dari Sayyidina Umar, enggak semua bid'ah dalalah. Enggak semua bid'ah itu sesat menyesatkan. Ada bid'ah-bid'ah saudara yang harus dipertimbangkan dengan dalil-dalil syariat. Ya kalau dia sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, enggak boleh untuk kita tolak saudara. Yang ketiga, mari kita lihat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini menarik. Kita kalau sholat di rekaat pertama mau naik ke kedua, saudara, itu kan biasanya aja ada jilsatul istirahat, duduk sebentar diri. Begitu juga dari rekaat ketiga mau ke empat. Dalam madhab Syafi'i itu ada jilsatul istirahat. Ini sudah dilakukan dari zaman sahabat. Tapi apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan innaha bid'ah. Coba lihat saudara, karena menurut ibn Mas'ud aku enggak pernah lihat Rasulullah lakukan itu. Aku sepanjang sholat bersama Nabi, aku enggak pernah lihat Nabi jilsatul istirahat. Jadi menurut Abdullah ibn Mas'ud itu adalah bid'ah. Tapi menurut sahabat yang lain tidak. Sahabat yang lain mengatakan, kami rasakan itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Intinya, seorang sahabat kalau lihat satu perbuatan Nabi tidak pernah kerjain, yang mereka sebut bid'ah. Nah kemudian mari kita lihat Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Laqad ankara al-adhan al-awwal fi yawmil jum'ah alladhi sanna'a Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ankara salat al-duha. Jadi menarik, Abdullah ibn Umar yang dikenal sebagai sahabat yang sangat mencuri tauladani Nabi, saudara, ternyata menolak sholat duha. Dia katakan sholat duha itu bid'ah. Sholat duha itu tidak ada. Semua sahabat mengatakan ada. Berdasarkan riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Abdullah ibn Mas'ud enggak mau terima, saudara. Enggak sampai di situ. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang pertama kali bikin adzan dua kali pada hari Jumat, saudara. Banyak sahabat yang kumpul ketika itu, enggak ada yang menolak. Enggak ada yang maki-maki Sayyidina Utsman. Saudara, jumhur sahabat diam dan menerima. Tapi Abdullah ibn Umar tetap menolak. Abdullah ibn Umar mengatakan innaha bid'ah. Ditolak oleh Abdullah ibn Umar. Tapi Utsman tetap melakukannya, sahabat yang lain tetap melakukannya, saudara. Wa Sayyidina Utsman ahadul khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati kata Nabi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin. Wajib atas kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, jadi kita bisa lihat ini pandangan-pandangan sahabat saudara tentang bid'ah. Nah, ada lagi yang tidak kalah menarik, yaitu Abu Umamah Al-Bajili radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Umamah Al-Bajili, saudara, diriwayatkan oleh, disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari dan Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Al-Suyuti saat menafsirkan surat Al-Hadid ayat 27. Apa kata Abu Umamah? Ahdattum qiyama Ramadan walam yuktab alaikum innama kutiba alaikum usiyah fadawimu ala qiyam idha fa'altumuhu wala tadruku fa'inna nasan min bani Israel ibtada'u bid'ah lam yaktub allahu alaihim ibtabu biha ridwan Allah fama ra'uha haqqa li'ayatiha fa'abahum allahu bitarjiha. Luar biasa, saudara. Abu Umamah lagi ngasih tahu kepada para tabi'in, ahdatum qiyama Ramadan. Kepada para sahabatnya dan juga kepada para tabi'in. Artinya apa? Kalian ini sudah buat sesuatu yang baru berkaitan dengan qiyam Ramadan. Artinya kalian ini sudah bikin bid'ah yang dulu Nabi enggak pernah kerjakan. Maksudnya sholat tarawih. Walam yuktab alaikum. Allah enggak pernah mewajibkan untuk kalian. Nah kemudian apa? Innama kutiba alaikumus siyam, yang diwajibkan oleh Allah atas kamu puasa Ramadannya. Puasa Ramadannya yang wajib, bukan tarawihnya. Tapi kalian sudah bikin bid'ah, kalian ramaikan masjid, tiap bulan Ramadan masjid penuh, sholat berjamaah, sholat tarawih yang Nabi enggak pernah lakukan. Tapi ingat, kalau sudah kalian lakukan seperti itu, fadawimu alal qiyam, maka jaga, terusin, terus kerjain, terus kerjain. Kalau kamu sudah terlanjur melakukannya, terus kerjain. Wala tatruku, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Kenapa beliau mengingatkan fa'inna nasan min bani Israil? Karena dulu ada sekelompok orang dari bani Israil ibtada'u bid'ah, membuat beberapa bid'ah yang bagus. Lam yaktub Allahu 'alaihim, yang sebetulnya Allah enggak wajibkan kepada mereka. Tujuan mereka ibtada'u biha ridwanullah. Mereka hanya menginginkan ridha Allah. Jadi mereka bikin. Kalau dalam ayat Al-Qur'an dikatakan rahbaniyah dan ibtada'uha. Mereka menjadi rahbaniyin, saking mau mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau kawin saudara. Niatnya bagus, niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah. Dia tinggalin itu perkawinan. Nah, ini yang dilakukan Bani Israil. Sampai itu menjadi tradisi, menjadi adat istiadat di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian setelah itu apa? Akhirnya setelah itu sudah menjadi tradisi, famaruha habbari ayatiha. Akhirnya mereka enggak jaga tradisi yang sudah baik tadi. Mereka enggak jaga. Akhirnya mereka tinggalkan begitu aja. Akhirnya mereka enggak serius lagi. Akhirnya fa'abahumullahu fi tarkiha. Akhirnya Allah mencela mereka, kenapa mereka meninggalkan tradisi yang sudah begitu baik untuk mereka, walaupun Allah tidak wajibin. Maksudnya tradisi baiknya untuk Bani Israil, bukan enggak kawinnya, tapi takarrub ilallahnya, saudara. Jadi ini Abu Umamah ingetin. Jadi artinya memang Abu Umamah juga mengakui tarawih itu bid'ah. Tapi karena dia sudah memasyarakat, orang di mana-mana sudah kerjain, ya jaga, jangan ditinggal. Allah tidak wajibkan untuk kamu sekalian sholat tarawih. Kamu sendiri yang membatalkan diri kamu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah-jamaah di masjid tiap malam di ramein. Ini sudah diterima oleh ulama, sudah diterima oleh umat Islam. Jaga. Jangan nanti ke depan akhirnya ditinggal bubar, saudara. Saya tidak mau bicara panjang lebar soal itu. Yang saya ingin ingatkan di sini adalah betapa para sahabat dalam pandangan mereka ada bid'ah. Ini secara implisit, saudara, maupun eksplisit, bahwa bid'ah di mata sahabat ada yang mazmumah, ada yang hasanah. Berarti itu sesuai dengan apa yang pendapat jumhur daripada ulama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang mari kita lihat akwal syafi'iyah. Kita menatba'in imam syafi'i, walhamdulillah. Mari kita lihat apa ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan para imam dalam madhab imam syafi'i berkenaan dengan bid'ah. Kita mulai dari imam syafi'inya radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmuda wa bid'atun madmuma, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wa ma khalaqa sunnata fahuwa madmum. Ini ucapan Imam Syafi'i, tulisan Imam Syafi'i dalam kitabnya, saudara. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama, bid'atun mahmuda, bid'ah yang terpuji. Yang kedua, bid'atun madmuma, bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang sepakat, sejalan, sesuai dengan as-sunnah, maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah, adapun bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ajaran Nabi, bahwa madmum, itu adalah bid'ah yang tercela. Ini ucapan Imam Syafi'i. Saya mau tanya, Imam Syafi'i salah bukan? Imam Syafi'i ulama salah. Jadi kalau sekarang ada yang berkuar-kuar menurut ulama salah, bid'ah itu cuma satu macam. Tunggu dulu, Imam Syafi'i salah sudah. Imam Syafi'i bukan ulama salaf, ulama salaf lahir tahun 150 Hijriah. Itu adalah merupakan kornus salaf. Nah, karena itu di sini saya ingatkan saudara, kalau kita berbicara berpegang teguh kepada salaful ummah, al-Imam Syafi'i dan salaful ummah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam tulisan lain, Imam Syafi'i mempertegas. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-muhdatsatu darban." Ma uhdita yukhalifu kitaban au sunnatan au ataran au ijma'an fahadihi bid'atul dalal wa ma uhdita min alkhair la yukhalifu shay'an min dhalik fahadihi muhdathatun ghairu madmumah. Luar biasa saudara. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Hal-hal yang baru itu ada dua macam. Hal yang baru maksudnya yang enggak pernah dikerjakan Nabi, ada dua macam. Yang pertama, hal yang baru yang bertentangan dengan kitab, dengan Al-Qur'an, sunnah, dengan hadis Nabi, asal dengan apa yang ditinggalkan oleh para salaf kita, saudara. Ijma', saudara, kalau ada sesuatu yang baru bertentangan dengan Al-Qur'an, as-sunnah, asal dan ijma', fahadihi bid'atul dhalal, inilah yang disebut bid'ah dhalal. Selanjutnya kata Imam Syafi'i, ada pun sesuatu yang baru daripada hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar salaf, tidak bertentangan dengan ijma, maka kata Imam Syafi'i itu ghair mazmumah, itu tidak tercela. Nah, jadi saya pikir kalau ada yang nanya, siapa bagi bid'ah itu menjadi dua? Bukan ulama sekarang, dari dulu, saudara. Dari zaman sahabat pun pembagiannya sudah ada. Hanya saja secara disiplin keilmuan, memang sahabat belum membagi secara sistematis. Sistematika itu, redaksional yang sistematis itu, datang belakangan, saudara. Nah, ternyata di zaman Imam Syafi'i, pembagian sistematis itu sudah terjadi. Alhamdulillah. Berarti yang mengatakan bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah yang mahmudah terpuji, ada bid'ah yang mazmumah tercela, adalah salaf kita, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sekarang kita lihat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syaikhul Muhaddithin, yang mengarang kitab Fathul Bari, yang mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari, ulama besar, ahli hadis. Ini luar biasa. Apa beliau katakan, saudara? Beliau katakan di dalam kitabnya, "Ma'udita wa laisa lahu asl fi syarat yusamma bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syarat fa laisa bi bid'atin." Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa-apa sesuatu yang baru, baru, saudara, terus enggak ada asal usulnya dalam syariat, enggak ada kaidah yang mendukung dalam syariat, saudara, maka itu yang disebut bid'ah. Maksudnya yang enggak ada dalil, lah dari Quran, wala dari sunnah, wala dari ijma', wala dari qiyas, wala dari kaidah-kaidah yang ada, tidak ada dalil, itu disebut bid'ah. Tapi makna lahu asal, tapi kalau sesuatu yang baru punya dalil dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, saudara, ada dalil, baik dalil secara eksplisit tasrihan maupun secara implisit talmihan, saudara, baik dalilnya itu am maupun khusus, saudara, enggak peduli, selama ada dalil, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun Nabi tidak pernah kerjakan, falaisa bid'ah, itu bukan bid'ah. Berarti Imam Ibn Hajar dalam hal ini sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu, kalau ada dasarnya bukan bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada dasar. Nah, jadi kita lihat. Nah, sekarang Al-Imam Al-Iz, yaitu Izzuddin Ibn Abdissalam radhiyallahu ta'ala anhu, rahmatullah alaih, beliau mengatakan al-bid'atu fi'lun ma lam ya'ad fi 'asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahah wa tariq fi dhalik an tuqradul bid'ah ala qawaid asy-syari'ah. Jadi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bid'ah itu ialah satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya mukosimatur, dan bid'ah itu terbagi-bagi. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang manduk atau sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Wa tariq bidarik, untuk mengetahui itu, antuk rajul bid'atu, bid'ah itu harus ditimbang dulu ala qawaid syariah. Jadi bid'ah itu ditimbang di syariah. Kalau ditimbang ternyata bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, kemudian mengarah kepada hukumnya haram, ya bid'ah haram. Kalau setelah ditimbang dalam kaidah syariat ternyata mengarah hukumnya kepada makruh, ya bid'ah makruh. Kalau setelah ditimbang di dalam mizan syariat, timbangan syariat ternyata hukumnya mengarah kepada mubah, ya jadi bid'ah mubah. Kalau setelah ditimbang saudara di dalam mizan syariat ternyata bid'ah tersebut mengarah ada qarinah-qarinah yang mengarahkan kepada hukum sunnah saudara, maka menjadi bid'ah yang sunnah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Al-Imam Ibnuddin Ibnu Abdus Salam lebih tegas lagi. Jadi bid'ah itu bukan hanya madmumah ataupun mahmudah. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah, tergantung dalilnya. Alhamdulillah. Ini ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i sudah. Ini ulama-ulama besar. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan semua bid'ah itu sesat, bid'ah badan baik. Yang mengerjakan bid'ah atau mengatakan bid'ah ada dua, mereka min ahlil dolal, mereka min ahlil bid'ah. Berarti Imam Syafi'i min ahlil bid'ah. Berarti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani min ahlil bid'ah. Berarti Imam Isuddin Ibn Abdus Salam yang diakui oleh ulama, saudara, sultanul ulama, berarti min ahlil bid'ah. Na'udzubillah min hadzal kalamil fadhih, na'udzubillah min dzalik. Baik, sekarang mari kita lihat Akwarul Ahnaf wa Malikiyah bid'ah. Bagaimana pendapat ulama-ulama saudara di kalangan Ahnaf maupun Malikiyah? Itu mazhab Hanafi maupun Maliki. Nah, pertama saudara Ibnu Abidin Al-Hanafi. Siapa yang enggak kenal Al-Imam Ibnu Abidin, saudara? Beliau mengatakan al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada lima macam. Pertama muharramah. Kemudian dia jelasin apa itu bid'ah muharram. Yang kedua kata beliau wajibah. Kemudian beliau jelaskan bagaimana itu bid'ah yang wajibah. Sengaja di sini saya ambil hanya bagian-bagian pembagiannya. Saya tidak ambil semua titik-titik, berarti ada penjelasan-penjelasan berikutnya sudah. Jadi Ibnu Abidin terang-terangan mengatakan bid'ah itu ada lima. Ada bid'ah yang muharramah, yang wajibah, yang mandubah, yang makruhah, yang mubahah. Nah, karena itu salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Asy-Syaikh Abu Bakar An-Nullah Hanafi mengatakan qad dzakara ulama anna al-bid'ata ila naw'ain maqsumatan ihdahuma mamduha wal ukhra madhmuma. Jadi ada ulama dari mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa para ulama dari mazhab kami telah mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Ini diakui dalam mazhab Hanafi. Nah, kemudian kita lihat Al-Imam Qurtubi. Ini yang mengarang kitab tafsir Qurtubi. Beliau bermazhab Maliki. Apa beliau katakan? Tatkala beliau menerangkan hadis Jarir yang sudah kita baca pada bulan lalu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir hadis, saudara. Imam Qurtubi mengatakan wa hadza isyaratun ila mabtudi'a min qabihin wa hasan. Bahkan Imam Qurtubi, hadis ini menjadi isyarat yang jelas bahwa bid'ah itu ada yang qabih, ada yang hasan, saudara. Ada bid'ah yang jelek tercela, tapi ada bid'ah yang bagus, saudara. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat mazhab Hambali. Aqwalul Hanabilah fil bid'ah. Kita mulai dari Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Ibn al-Jawzi itu Hambali, saudara. Kalau kemarin kita lihat Ibn Taymiyah, saudara, mengatakan kalau apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu semua bid'ah, tanpa ada pertimbangan bid'ah hasanah maupun madmumah, semuanya madmumah. Nah, apa semua ulama Hanabilah seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Al-Imam Ibn al-Jawzi, ini salah satu imam dalam mazhab daripada Imam Ahmad mengatakan wal aghlabu fil mubtadi'at annaha tusadimu syari'ah fil mukhalafah. Kebanyakan bid'ah itu menabrak syariat. Kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti semua bukan? Bukan. Terus beliau katakan waqad jarat muhdatsatun la tusadimu syari'ah. Beliau katakan sudah kejadian fakta kenyataan bahwa di sana ada hal-hal yang baru yang merupakan bid'ah dan dia tidak bertentangan dengan syariat. Ini beliau tuliskan dalam kitab Talbisul Iblis halaman 7 sudah. Jadi Imam Ibnu Jauzi ini terkenal sebagai seorang imam, syekh, alim, saudara, muhaddis di dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani. Kemudian yang kedua Ibn Rajab Al-Hanbali. Nah, Ibn Rajab ini yang mengarang kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Sudah. Nah, beliau mengatakan apa? Al-muradu bil bid'ah ma'udita mimma ra'atlahu fi syari'ah yadullu alaih wa amma makanahu aslan fi syara' yadullu alaihi balaysa bi bid'atin syar'an. Jadi beliau katakan yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah apa-apa yang baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Tapi apa yang ada dasarnya dalam syariat, maka dia bukan bid'ah. Baik, berikutnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang sering dijadikan hujjah oleh kalangan salafi, oleh saudara-saudara kita dari kalangan Wahhabi, di dalam menyatakan kalau bid'ah itu hanya satu macam, semuanya sesat, semua masuk neraka. Dan banyak di antara mereka mengatakan ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan begitu? Mari kita lihat di dalam kitab Ad-Durar Saniyah. Ini kitab mereka, saudara. Jilid kelima, halaman 103. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan nahla'u jami'al bid'ati illa bid'ah laha aslun fisyar ka jam'i Umar tarawih jama'atan wa jam'i Mus'ab wa jam'i Ibn Mas'ud li ashabihi ala al-qasas kulla khamis wa nahwa dhalik fahada hasanun fahada hasanun. Apa kata saya Muhammad bin Abdul Wahhab? Nahla' jami'al bid'ah, kami melepaskan diri dari segala bid'ah. Karena beliau terkenal sebagai imam tauhid yang anti bid'ah, sudah. Kami lepaskan diri dari segala macam bid'ah. Tapi apa beliau bilang? Illa, kecuali. Kecuali yang mana? Bid'ah laha aslun fi syara', kecuali bid'ah yang ada dasarnya dalam syariat. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengakui ya, kalau di sana ada bid'ah yang punya dasar dan di sana ada bid'ah yang enggak punya dasar. Beliau katakan kami melepaskan diri dari segala bentuk bid'ah kecuali bid'ah yang punya dasar dalam syariat. Seperti apa? Seperti Sayyidina Umar mengumpulkan umat Islam sholat tarawih berjamaah di bawah satu imam dalam masjid. Seperti Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan mushaf. Seperti saudara Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengkhususkan setiap hari Senin pengajian untuk qasas saudara. Pokoknya cerita-cerita soal para rasul, para anbiya, kisah-kisah, saudara, hikayat-hikayat itu dibuka majlis oleh Abdullah ibn Mas'ud setiap hari Kamis. Padahal di zaman Nabi gak ada. Oh, ngaji kalau hari Senin, gigi kalau hari Selasa, tafsir, gak ada. Abdullah ibn Mas'ud bikin sendiri, saudara. Apa ditentang oleh ulama? Tidak. Bahkan saya Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan fahada hasan, bid'ah semacam ini bagus, manfaat buat umat, ada dasar syariat, nggak boleh untuk sembarangan disesatkan, saudara. Nah, makanya saya pikir kalau ada yang masih ngaku-ngaku ini kami pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, oh, ini menurut imam kami, syekh kami, bahwa bid'ah satu macam, bid'ah itu dolalah, sesat, semua neraka. Saya nggak pernah baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan sedemikian rupa. Jadi kalau mereka bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab yang mana? Jangan-jangan makwa Wahhab kali sudah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mana? Mesti jelas dong. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nggak mengatakan begitu, saudara. Saya tunjukkan. Ada buku karangan guru saya tercinta, almarhum wal maghfurlah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abu ya, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mengarang banyak kitab. Di antaranya kitab Mabaid Yajib An-Tusoha. Ada yang menarik, saudara. Saya bacakan kutipan beliau. Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tulis di sini dengan penuh adab, sopan, santun. Dan beliau ingin menyampaikan kepada ulama-ulama Wahabi yang ada di Saudi, yang selalu mengecam beliau. Bahkan ada ulama di Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa Abu Yazid Muhammad bin Anbi Al-Maliki itu sudah sesat, murtad, dan harus dihukum mati, saudara. Itu fatwa. Nah, tapi apa jawab beliau? Apa beliau marah? Melakukan perlawanan? Tidak. Dengan hikmah, mari kita lihat apa beliau katakan dalam kitab Mabahir Yajib An-Tusoha, halaman 202, saudara. Beliau katakan, Warisah Muhammad bin Abdul Wahhab mawqifun azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal bab. Jadi kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya posisi yang begitu bagus, pandangan yang begitu arif dan bijak dalam persoalan ini, wa khususnya binisbah li ba'd al-alfaz al-mustahirah 'ala al-alsinah, khususnya berkaitan dengan sejumlah ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan oleh umat Islam. Beliau lagi cerita, umat Islam kan di mana-mana suka baca burda, suka baca maulid, suka baca qasidah, termasuk ya Rabbi bil Mustafa dan lain sebagainya, atau ya akramal khalqi liman adutu bihi. Nah, apa beliau katakan, saudara? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini Abu Yazid Muhammad bin Anwi Al-Maliki mengatakan, wahahuwa imamu tauhid wa raksul muwahidin. Inilah sang imam tauhid, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa raksul muwahidin, dan pimpinan kelompok yang begitu membela tauhid. Yaqulu kalimat tahussadida bihikmatikir rasyidah, mengucapkan kalimat-kalimatnya, saudara, yang lurus, yang benar, yang bagus, yang penuh dengan hikmah. Allati bisababi antasyarat dakwatuhu bainal anak, yang dengan kelembutannya itu akhirnya dia punya dakwah menyebar. Cuman sayang, sejuta sayang, kemudian pada hari belakangan orang banyak mencatut namanya untuk pandangan-pandangan yang justru bertentangan dengan pandangan ulama salaf, saudara. Mari kita bacakan. Di sini dikatakan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara, apa kata beliau rahimahullah, idza tabayyana hadza, kalau ini sudah menjadi jelas, fal masailul lati sanna biha min'a ma huwa min al-buhtanil zahir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang memberi berita lewat tulisan kepada para muridnya bahwa di sana ada masalah-masalah yang dibuat-buat menjadi fitnah untuk dirinya. Apa fitnahnya? Beliau katakan, wahya kauluhu, di antaranya adalah yang diungkapkan oleh orang tersebut, orang yang memfitnah dia, saudara, inni mubtilun kutubar madhahib, aku ini difitnah telah membatalkan kitab-kitab para imam madhab, dan aku juga difitnah inni akul innan nasa min situmi asana laisu ala syirik, aku juga difitnah bahwa aku mengatakan bahwa umat Islam sejak 600 tahun yang lalu, yaitu mereka semuanya sesat. Padahal saya tidak pernah mengatakan begitu. Kemudian apa? Ini adalah ijtihad. Saya difitnah. Katanya saya mengajak orang untuk ijtihad keluar dari mazhab. Saya tidak pernah mengajak seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, ini khore ada taklid. Ada fitnah saya. Katanya saya tidak taklid lagi. Enggak betul. Jadi kalau beliau katakan enggak betul, berarti beliau masih taklid. Kemudian ada lagi yang fitnah saya, katanya ini akul, inna ikhtilafal ulama nakama, bahwa perbedaan pendapat di antara ulama adalah ada siksa. Saya enggak pernah mengatakan begitu. Wa qawluhu, dan saya fitnah lagi oleh ucapan dia, inni ukafir man tawassala bis-salihin, saya ini dituduh katanya saya mengkafirkan orang-orang yang tawassul dengan orang soleh. Saya enggak pernah mengkafirkan orang. orang yang tawasul. Kemudian apa beliau katakan lagi waktu ini? Ini ukafirul busiri. Saya difitnah. Kata mereka saya mengkafirkan Imam Busiri dengan kitab burdahnya, saudara. Kemudian dia katakan lagi, gara-gara Imam Busiri mengatakannya akhamar, halat, saya dituduh ini ukafirul busiri. Kemudian dikatakan lagi, saya difitnah ini akul, lau akdaru ala hadam hujratir rasulullah hadam Tuhan. Andai kata aku ini, andai kata mampu untuk menghancurkan rumahnya Nabi, niscaya aku hancurkan rumah Nabi. Saya tidak pernah mengatakan begitu, kata saya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian saya difitnah, katanya saya mengatakan, lau akdaru ala Ka'bah, la'aqattu mizabaha, waja'altu laha mizaban min khasyab. Andai kata aku ini punya kemampuan, niscaya aku akan ambil mizabnya Ka'bah. Mizab Ka'bah itu terbuat dari emas. Saya dituduh, katanya saya mau copot itu, saya mau ganti dengan kayu. Enggak betul, saya enggak pernah mengatakan begitu. Kemudian dikatakan lagi, ini unkiru ziarata kabrin Nabi. Saya difitnah, katanya saya ini mengingkari ziarah kubur Nabi. Saya enggak pernah mengingkari ziarah kubur Nabi. Kemudian, ini unkiru ziarata kabrin walidain wa khairi imam. Dan saya difitnah, katanya saya ini mengajak orang, melarang orang ziarah ke kubur kedua orang tuanya. Itu semua fitnah. Enggak sampai di situ. Bahkan dia katakan, saya difitnah. Wa inni ukafiru man yahdud bi ghairillah. Dan saya difitnah. Katanya saya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Karena ada ulama yang bersumpahnya wallah wa nabi. Demi Allah, demi nabi. Nah, ada kelompok-kelompok mengatakan itu kafir. Nah, begitu ditanya, siapa yang bilang kafir? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak betul. Ini ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saudara. Beliau mengatakan, saya enggak pernah mengkafirkan orang yang bersumpah dengan seperti yang tadi dengan Nabi. Wah, Nabi tidak. Nah, kemudian enggak sampai di situ saja, saudara. Di sini dikatakan lagi oleh beliau, fahadihi itnata asara masalah. Inilah 12 masalah yang aku difitnah. Jawabi fiha. Jawabku untuk semua fitnah itu hanya satu, yaitu firman Allah yang berbunyi, subhanaka hada buhtanun azim. Jadi saudara, ini bisa kita dapatkan dalam Al-Risalah Al-Hadiyah Asyar, yaitu risalah yang ke-11 min Rosail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi silakan Anda cari Rosail Syekh Ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab yang jilid ke-11. Nah, kemudian saudara, di jilid ke-11 ada di bagian kelima halaman 61. Kitab ini, buku ini disebarluaskan oleh Jami'ah Muhammad Ibn Sumud Al-Islamiyah, oleh Jami'atul Imam Muhammad Ibn Sumud yang ada di Riyadh, saudara. Artinya Universitas Imam Muhammad Ibn Sumud yang mencetak itu buku, yang menyebarluaskan itu buku, pernyataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang ziarah kubur, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang tawassul, beliau tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, beliau tidak pernah mengkafirkan umat Islam hanya karena khilafiyah perbedaan pendapat, saudara. Jadi kalau ada mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terus seenaknya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lainnya, mereka ikut siapa? Kalau mereka membawa-bawa nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ternyata itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan, hadza buhtanun azim, ini fitnah yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang baik, saudara. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan sebelum kita akhiri, kalau ada ulama mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, enggak usah kaget. Balas tasdar ribu bi'akwal ulama, hadihi bid'ah, hadihi sunnah, hadihi syar'iyah. Itu sesuatu yang adi di antara ulama, sesuatu yang biasa. Saya buktikan, saudara. Bahkan banyak sekali masalah yang ulama satu mengatakan bid'ah, ulama lain mengatakan tidak. Kita buktikan. Pertama, lafziyun bil Qur'an mahlukun. lafziyun bil Quran makhlukun, melafazkan ayat-ayat Al-Quran adalah makhluk, bukan Al-Qurannya yang makhluk, tapi melafazkannya, suara yang keluar dari mulut kita. Pendapat ini apa kata Imam Ahmad? Bid'ah. Kalau ada yang mengatakan begitu, dia sudah melakukan bid'ah. Imam Ahmad bilang tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi sementara Al-Imam Al-Karabisi, siapa Imam Al-Karabisi? Sahabat Imam Ahmad sekelas, sama-sama belajar kepada Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Karabisi mengatakan lafziyun bil Quran makhluk, sahih. Tidak ada masalah. Akhirnya jumhur ulama ahlu sunnah ikut apa yang diucapkan Karabisi, saudara. Baik dari Hanafiyah maupun dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, jadi tidak usah kaget. Imam Ahmad mengatakan bid'ah, wajib kita hormati pendapatnya. Imam yang lain mengatakan itu kalimat sahih, wajib kita hormati pendapatnya. Soal kita mengikut mana, itu urusan lain, saudara. Nah, kemudian yang kedua, talaqul sifat lillah. Kita kan kalau belajar suka kita bilang ini sifat Allah, itu sifat Allah, sifat-sifat Allah begini, sifat Allah begitu. Kata Imam Ibn Hazm, bid'ah. Nggak boleh kita katakan sifat Allah itu begini, begitu, dan lain sebagainya, nanti sifatnya jadi berbilang. Jadi, Ibn Hazm mengatakan zat Allah itu satu, selesai. Semua sifatnya ada di situ. Nggak usah lagi dibilang ada sifat Allah. Tapi jumhur ulama mengatakan da'if. Boleh. Dan ini juga pendapat Mu'tazilah, saudara. Yang ketiga, al-kalam bidaqa'iki akmalil qulub. Bagaimana kalau orang bicara tentang hal-hal yang mendalam urusan hati, saudara. Seperti yang dilakukan oleh ulama sufi. Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Jangan dalam-dalam kalau bicara soal apa namanya hati. Seperti Imam Syafi'i kalau udah bicara hati dalam, saudara. Imam Ghazali kalau udah bicara itu dalam. Kita bisa lihat dalam kitab Ihya' min Hajjul Adilin dan lain sebagainya, saudara. Kata Imam Ahmad bid'ah. Tapi kata Al-Imam Al-Muhasibi, da'if. Dan jumhur ikut muhasibi, saudara. Kemudian yang berikutnya nomor 4. At-talaqqus bin niyyah fi shalah. Melafazkan niat untuk sholat, usolli, fardol, maghribi, talatal, ka'atin, mustaqbilal qiblati, ada'an, mahmuman, lillahi ta'ala. Menurut Ibn Taymiyah, bid'ah. Menurut mazhab Malik, marjuh. Itu pendapat lemah. Menurut jumhur, termasuk mazhab Syafi'i, mustahab. Disukai, dianjurkan, saudara. Anda kalau baca kitab fatwa Ibn Taymiyah tentang talaqqus bin niyyah, Ibn Taymiyah mengatakan talaqqus bin niyyah itu bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan, salaf tidak pernah lakukan. Barang siapa ada yang melakukannya, maka wajib ditegur, wajib diingkari. Nah, kalau dan yustadab, harus disuruh bertobat. Kalau dia enggak mau tobat, putir, maka boleh dibunuh. Kenapa Ibn Taymiyah? Jadi enggak usah kaget lihat pendapat begitu, ini wacana pendapat. Likulli 'alim sillah, setiap orang alim ada sillahnya. Enggak ada orang alim yang sempurna, saudara. Kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Taymiyah mengatakan talaqqus bin niyyah bid'ah. Tapi jumhur ulama mengatakan mustahab. Sekarang yang kelima, al-jahr bil basmalah fi shalatil jahriyah. Jadi kalau dalam salat jahriyah seperti salat maghrib, isya dan subuh, bagaimana jahr bil basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dia jaharkan. Menurut Al-Imam An-Nakhai bid'ah. Tapi menurut Al-Imam Malik makruh. Menurut Al-Imam Syafi'i sunnah. Jadi ternyata ulama tidak sepakat. Yang ini bilang bid'ah, yang ini bilang sunnah. Yang satu ini lagi bilang bid'ah, yang lain bilang jahit. Jadi tidak usah kaget perbedaan begitu, saudara. Nah, kemudian baik yang keenam, al-qunut di salat di subuh. Baca qunut di dalam sholat subuh. Nah, mazhab Hambali bid'ah. Mazhab Hanafi ghair masyru', tidak disyariatkan. Mazhab Maliki dan Syafi'i mustahab, disukai, dianjurkan, sunnah. Kemudian kita lihat yang ketujuh, al-qunut fil witr tulas sana. Membaca qunut dalam sholat witir sepanjang tahun. Sudah, jadi tiap sholat witir dia qunut, tiap sholat witir dia qunut, sudah. Nah, di sini dikatakan, saudara, menurut Taus bid'ah membaca witir, membaca kunut setiap sholat witir sudah. Kemudian menurut jumhur sudah, atau menurut Malikiyah wa Syafi'iyah ghair masyru', tidak disyariatkan. Dalam mazhab Syafi'i kunut witir itu hanya dilakukan 15 hari terakhir separuh bulan Ramadan. Selain itu witir tidak ada kunut. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad setiap witir ada kunut. Sudah. Nah, kemudian menurut Hanafi dan saudara dan Hambali mustahab. Jadi giliran Taus bilang bid'ah, justru Hambali mengatakan sunnah. Nomor 8. Jalsatul istirahat, duduk istirahat. Dari rakaat pertama mau berdiri ke rakaat kedua ada duduk sebentar. Dari rakaat ketiga mau berdiri ke rakaat keempat ada duduk sebentar. Menurut Ibn Mas'ud bid'ah, menurut jumhur ghair mustahab, tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab sunnah. Baik, yang ke-9, at-taukid bil masah al-khuffayn, yaitu adanya pembatasan waktu untuk mengusap di atas khuf. Dibatasi. Kan dalam mazhab Syafi'i kan kalau bukan musafir sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam, itu namanya dibatasi waktunya. Nah, ini menurut Imam Malik bid'ah. Jadi menurut Imam Malik khuf enggak ada batas waktu, pakai selama ini. Selama dia belum buka enggak usah dibatasi. Kalau dibatasi, kata Imam Malik bid'ah, kata Imam Malik ghair masyru', enggak disyariatkan untuk dibatasi. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i masyru', disyariatkan. Ada dalil bahwa mengusap di atas khuf itu harus dibatasi waktunya. Yang ke-10, sunnatul maghrib qabliyah, salat qabliyah maghrib. Menurut Imam Nakhai bid'ah, menurut Imam Syafi'i sunnah, menurut jumhur mustahab disukai saudara. Jadi yang mengatakan bid'ah itu Imam Nakhai. Kemudian salat duha, menurut Ibnu Umar bid'ah, menurut Imam Syafi'i sunnatun mu'akkadah, menurut jumhur mustahab. Kemudian sajdatus syukur, sujud syukur, menurut Imam Nakhai bid'ah, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik makruh, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sunnah. Orang kan kalau lagi dapat nikmat dianjurkan sujud syukur. Yang anggap itu sunnah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Nakhai bagaimana? Bid'ah. Nah, kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan Malik apa? Makruh. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ke-13, sholatul istisqa. Sholat apa itu? Sholat minta hujan. Sholat minta hujan menurut Abu Hanifah bid'ah. Enggak ada dalil. Menurut Imam Syafi'i sunnatun mu'akkadah, sangat dianjurkan, disunnahkan. Menurut jumhur mustahab. Sekarang yang ke-14, ma'aribul masajid, mihrab masjid. Sekarang zaman sekarang kalau bikin masjid ada mihrab-mihrabnya saudara. Bagus mihrabnya. Pakai tiang, pakai ukiran, pakai tulisan saudara. Apa kata Imam Suyuti? Bid'ah. Ini Imam Suyuti ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Enggak disangka-sangka Imam Suyuti bilang bid'ah saudara. Kemudian apa? Akthar salaf, kebanyakan ulama salaf mengatakan makruh. Tapi akthar khalaf, kebanyakan ulama khalaf mengatakan jaiz, boleh. Kemudian yang ke-15, addu'a ba'da salam minas salat. Setelah salat, saudara salam, abi salam baca doa. Menurut Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah bid'ah. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut jumhur mustahab. Yang ke-16, rukusud bitakbir fil id, mengangkat suara baca takbiran saat hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kita keraskan suara sudah, biar kedengaran kemana-mana. Nah, ini apa kata Abu Hanifah? Bid'ah. Kata Syafi'i sunnah. Jumhur mustahab sudah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi 17, akikah. Tahu akikah? Menyembelih 2 ekor kambing kalau punya mendapatkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan seekor kambing. Apa namanya? Aqiq, Pak. Al-Aqiq. Kata Abu Hanifah beda. Enggak ada itu aqiq. Tapi kata Alif dan Imam Daud, wajib. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang wajib. Kemudian jumhur ulama mengatakan sunnah. Baik yang ke-18, Ihya Laila Nisfi Sya'ban, menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Al-Malikiyah madhab Imam Malik mengatakan bid'ah. Asy-Syafi'iyah madhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Al-Jumhur mengatakan mustahab. Jadi tidak sepakat, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang sunnah, sudah. Baik, yang ke-19, talqinul mayyit. Mayyit habis dikubur, ditalqinin. Ya fulan bin fulan. Dan seterusnya, sudah ada. Nah, kemudian apa kata Ba'dul Ahnaf wal Malikiyah? Sebagian mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bid'ah. Sebagian lagi mengatakan makruh. Jumhur mengatakan mustahab, termasuk mazhab Syafi'i. Ke-20, halkus syarik. Cukur kumis sampai habis. Kumis dihabisin sudah. Mari kita lihat menurut Imam Malik, bid'ah. Kumis itu bukan dihabisi, tapi dipendekkan. Itu menurut Imam Malik. Baik. Tapi menurut Ba'dul Ulama, jaiz, boleh. Sedangkan menurut jumhur, mustahab sunnah. Jadi yang itu bilang bid'ah, yang itu bilang jahiz, yang itu bilang mustahab. Nah, sengaja saya sampaikan yang sedemikian ini maksudnya apa? Saya hanya ingin membuka wawasan bahwa ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama dalam memandang berbagai macam persoalan. Inilah yang disebut masalah khilafiyah. Manfaatnya apa kita sampaikan? Bukan untuk kita berontok-berontokan, tapi untuk kita menyadari dan memahami. Kalau kita mengatakan sesuatu itu bid'ah, ulama lain belum tentu mengatakan itu bid'ah. Wajib antar umat Islam untuk saling menghormati, saudara. Kalau seseorang mengatakan menurut saya, nah ini perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, apakah boleh seseorang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah? Jawabnya, boleh. Enggak boleh ada yang ganggu hak itu, saudara. Boleh seseorang mengatakan memperingati maulid Nabi adalah bid'ah. Boleh. Memperingati Isra Mi'raj adalah bid'ah. Boleh, itu keyakinan dia, kita tidak larang. Tapi syarat, ada syaratnya, saudara. Syaratnya, dia harus menjaga amanatul ilmiah. Dia mesti amanat, mesti jujur. Jangan dia mengatakan menurut Islam memperingati maulid Nabi itu adalah bid'ah dolalah. Kalau dia katakan menurut Islam, berarti ulama-ulama yang membolehkan peringatan maulid bukan Islam. Hati-hati, saudara. Tidak boleh. Tapi kalau dia katakan begini, menurut saya, berdasarkan pemahaman saya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serta ajaran Islam, peringatan maulid Nabi itu bid'ah dolalah. Silakan dia bicara begitu. Itu namanya jujur. Dia sebut menurut saya. Atau dia katakan begini, menurut saya ikut imam panutan saya, yaitu Imam Ibn Taymiyyah, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Imam-imam kami menganggap ini perbuatan bid'ah, maka itu kami tidak melakukan. Boleh, silakan, itu jujur namanya, saudara. Jangan dia katakan menurut Islam, itu bahaya. Kalau dia katakan menurut Islam ini adalah bid'ah, berarti yang bertentangan dengan dia semua bukan Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi jujur aja, yang dibutuhkan kejujuran, saudara. Lebih bagus lagi kalau dia mengatakan begini, menurut saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bid'ah itu adalah setiap pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi, termasuk peringatan maulid dan Isra Mi'raj. Saya setuju dengan ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah dolalah, sebagaimana yang kami ikuti dari Thariqahnya Ibn Taymiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya. Tapi saudara, di sana ada pendapat berbeda. Para ulama, jumhur ulama mengatakan peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu sesuatu yang bagus. Sekali itu bid'ah, bid'ah hasanah. Kira-kira kalau ada orang ceramah ngomong begitu, bagus gak? Gak ribut, saudara. Dia jujur. Jangan ceramah nih yang hadir doyan Maulid semua. Saudara-saudara, Maulid, peringatan Maulid ini adalah bid'ah dolalah. Yang melakukannya semua masuk neraka. Ini satu kemungkaran yang wajib kita ingkari. Karena Allah ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban umat Islam. Jangan lagi kita lakukan peringatan Maulid ini. Karena menurut Islam, peringatan Maulid itu adalah bid'ah dolalah, masuk neraka. Masya Allah. Kira-kira saya tanya, ada yang ceramah begitu kira-kira diapain Muhammad? Ada yang nipu, ada yang nyampir, ada yang merubuhin panggung. Berarti itu memecah belah umat, tidak? Jadi saya mau tanya, kalau saya ngomong begini, ini perumpamaan. Saudara-saudara, saya seorang salafi. Saya pecinta Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Saya pengagum Syekh Ibn Taymiyyah. Saya terima kasih Anda mengundang saya dalam peringatan Maulid ini. Padahal menurut saya peringatan Maulid ini adalah bid'ah dolalah. Semula saya ingin menolak, tapi karena ini undangan, ini menjadi kesempatan buat saya untuk menjelaskan bahwa peringatan Maulid ini menurut saya dan imam yang saya ikuti, inilah adalah bid'ah dolalah. Saya ini Wahabi, saudara. Tapi menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, menurut imam-imam yang lain, mayoritas ulama, peringatan Maulid ini boleh, bahkan dianjurkan. Nah, kalau begitu, silakan saudara-saudara, kalau mau ikut saya boleh, mau tetap ikut Imam Syafi'i nggak apa-apa. Enak gak dengerin? Nah. Jujur gak dia? Nah. Disambitin gak? Nah. Dirubuhin gak panggungnya? Nah. Ini namanya amanatun ilmiah, jujur menyampaikan. Jangan dia mengklaim menurut Islam begini. Tunggu dulu. Islam yang mana yang dimaksud, saudara? Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau orang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, pada dasarnya boleh, tapi harus jujur. Itu pertama. Yang kedua, kalau ngatain orang itu ahli bid'ah, karena dia melakukan yang saya anggap bid'ah, nggak boleh, saudara. Mengatakan ini bid'ah boleh, tapi mentakbir, mengecam orang sebagai ahlul bid'ah dalam perkara yang diperdebatkan, tidak boleh. Karena itu berarti dia mengklaim dirinya paling benar, orang lain salah, saudara. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, setelah panjang lebar 20 contoh kita berikan, akhirnya mari kita lihat al-manhajus salafi fil bid'ah. Kalangan Salafi atau di Indonesia dikenal sebagai kalangan Wahabi. Mereka punya metode soal bid'ah. Yang pertama, mereka mengatakan innal muhdatsata lam yab'al as-salafus shalih law kanat khairat lasabaquna ilaiha. Ini selalu nih. Kelompok Wahabi selalu mengatakan begitu. Andai kata ini baik, niscaya salaf lebih dulu melakukannya. Jadi andai kata peringatan Maulid itu bagus, niscaya salaf lebih dulu merayakannya daripada kita. Ini selalu dijadikan hujah. Nah, jawabnya mari kita lihat. Saudara, perlu kita ketahui inna itta'an muqar wa syadda wa talqimil ayat wa taqsimil ahzab wal aizah wa alamati tajwid fil mushafil qur'ani minal khairat allati lam yasbikna ilaih hassal. Saudara, dulu Al-Quran di zaman Nabi itu tulisan ba, ta, ka sama, tidak ada titiknya, saudara. Ro, amin, si sama, tidak ada titiknya. Fa, mentok sama, tidak ada titiknya. Kira-kira kalau Al-Quran zaman sekarang dicetak macam itu, orang majelis ini bisa baca nggak? Yang ada titik yang banyak yang nggak bisa baca. Apalagi nggak ada titik, saudara. Oh, zaman sekarang enak, ada titik, ada fathah, kasrah, dhammah, fathatain. Betul? Dulu nggak ada. Jangankan fathah, dhammah, kasrah, saudara. Ada titik nggak ada. Betapa sulitnya kita untuk membaca, apalagi orang-orang ajam atau orang Arab yang sudah lahir di negeri ajam, yang dari kecil udah nggak bisa bahasa Arab sudah, setengah mati. Nah, karena itu lahirlah ulama-ulama yang melakukan, saudara, yaitu kreativitas. Dia berikan titik, dia berikan shuttle, makin lama makin sempurna sampai di zaman kita sekarang ini, saudara. Itu salah nggak kerjain? Dan ulama sepakat itu bagus. Semua ulama di dunia baca mushaf Quran udah ada titik kok, udah ada kasrah kok. Nah, ini khairat. Makanya di sana dikatakan, ini adalah minal khairat allati lam yasbitna ilaiha salaf. Ini adalah jenis-jenis kebaikan yang ulama salaf tidak pernah melakukannya, saudara. Jadi siapa bilang, oh kalau ini baik, niscaya salaf lebih dulu melakukannya. Belum tentu. Berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh ulama-ulama khalaf yang salaf tidak pernah melakukannya, saudara. Dan kita muliakan salaf, kita cintai salaf, kita ikut salaf. Tapi jangan kita merendahkan kreativitas ulama khalaf, saudara. Ini yang saya perlu ingatkan. Kemudian mari kita lihat lagi. Yang kedua, kalangan saudara-saudara kita dari kalangan salafi, atau di masyarakat sering disebut wahabi, mengatakan innal muhdatsata la yaqulu salat fatakunu muharram. Setiap sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf yang saleh, maka itu muharram. Jadi kalau disebut begini berarti lahir satu kaidah baru, bunyinya at-tarku yang tadi tahrim. Ini dalam usul fikih enggak ada, saudara. Ghair mawjud hadhihi al-qaidah fil usul. Enggak ada usul mengatakan at-tarku yang tadi wujud sudah yang tadi tahrim. Kalau Nabi meninggalkan sesuatu berarti itu haram. Enggak begitu, saudara. Kalau Nabi enggak mengerjakan sesuatu, kalau Nabi enggak melakukan sesuatu, kalau Nabi tidak, saudara, yaitu melakukan satu perbuatan, bukan berarti perbuatan itu haram. Belum tentu, saudara. Enggak ada kaidah kalau Nabi tidak melakukan sesuatu berarti sesuatu itu haram. Dalam usul fikih enggak ada kaidah macam itu, saudara. Nah, maka itu di sini kita katakan innama tarakahun nabi sallallahu alaihi wasallam qasidan tarka la yaqdir wujubi wujuba abadan. Jadi apa-apa yang ditinggalkan oleh nabi, nabi tidak lakukan, nabi tidak perbuat itu dengan maksud sengaja, nabi tidak mau lakukan itu, maka itu tidak akan pernah menjadi wajib, tidak akan pernah. Walakin tapi wasyakunu haraman, memang kadang-kadang haram, bukan pasti haram, dan kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah, kadang-kadang mustahab, al-hasab al-qara'in al-muktaba bitarkih, tergantung indikator-indikator yang mengelilinginya, saudara, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan ada perbuatan ahkam tarkin Nabi, ada Nabi meninggalkan sesuatu ternyata sesuatu itu haram. Seperti apa, saudara? Seperti tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam aklalah nisayat indal ihram. Pada saat lagi ihram haji, udah menancapkan niat ihram haji, enggak boleh makan daging buruan, saudara. Daging yang diburu itu enggak boleh dagingnya dimakan, saudara. Kenapa? Karena ketika itu Nabi tinggalkan, ada yang bawain Nabi, Nabi sudah ihram, ditolak oleh Nabi, saudara. Artinya Nabi meninggalkan, enggak mau makan daging buruan. Meninggalkan Nabi ini hukumnya haram bagi yang muhrim memakan daging buruan. Yang kedua, tarkun Nabi al-qa'imah. Nabi pernah suatu ketika karena sakit suatu hajat kencing berdiri. Kemudian Nabi enggak pernah melakukannya, saudara. Dalam keadaan seperti biasa, Nabi tinggalkan. Apakah Nabi tinggalkan berarti itu haram atau makruh? Jumhur ulama mengatakan berarti kencing berdiri hukumnya makruh. Jadi Nabi meninggalkan sesuatu bisa terjadi karena itu haram, karena itu makruh. Ada yang menarik, ada juga karena mubah. Nabi pernah disediakan daging biawak, Nabi tidak mau makan. ditinggal oleh Nabi, apakah anak daging biawak itu haram? Tidak boleh. Buktinya sahabat makan daging biawak depan Nabi dan Nabi tidak larang mereka, sudah. Jadi yang Nabi tinggalkan bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bahkan bisa sunnah. Seperti apa? Tarkun Nabi istilama ruknain al-iraqi wa shari indah tawaf. Orang tawaf sudah disunnahkan untuk menyalami sudut yang ada hajar aswad dan sudut rukun yamani. Sebelum hajar aswad, dua rukun lagi, itu rukun iraqi dan rukun shari, ditinggalkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah menyentuh dua rukun tadi, sudah. Nabi tidak pernah menyentuh daripada dua rukun itu, sudah. Tapi ternyata ada ulama berpendapat, walaupun ditinggal oleh Nabi, tetap sunnah untuk menyentuh kedua rukun tersebut. Karena Nabi meninggalkan, bukan karena dilarang. Nah, ini hal-hal begini ada dalam ilmu usul fikih. Enggak boleh kita serampangan menuduh orang sesat, menuduh orang kafir, menuduh orang fasik, menuduh orang dangal. Haram. Jaga lisan kita, sudah. Salamatul insan bi'ibdil lisan. Kira-kira jelas tidak? Ya baik. Nah sekarang bagian akhir. Hanya contoh-contoh saya berikan sebagai bukti. Ulama salafi, apa betul mereka sepakat terhadap semua bid'ah? Ternyata tidak, sudah. Saya nggak usah cerita ulama syafi'iyah. Kita udah tahu ya ulama syafi'iyah bagaimana pandangannya soal aneka ragam ibadah. Sudah. Sekarang khusus salafi. Teristimewanya ulama-ulama Saudi. Dan lebih khusus lagi Syekh Albani, saudara, yang dikenal sebagai panglimanya daripada kaum salafi atau kaum wahabi, saudara. Mari kita lihat. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan baik-baik. Majalis Takziah. Jadi saudara, di Timur Tengah termasuk di Saudi ada majalis takziah. Majalis takziah itu kalau ada orang keluarganya meninggal, kemudian dia khususkan satu tempat untuk menerima tamu buat takziah selama 3 hari. Tamu datang mengucapkan takziah, tamu datang mengucapkan takziah selama 3 hari. Ini disebut majalis takziah. Mari kita lihat. Menurut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, menurut Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, menurut Syekh Nasiruddin Albani, itu adalah bid'ah. Jadi kalau ada orang kematian enggak boleh datang kumpul di rumah dia selama 3 hari. Sekarang mari kita lihat, menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, menurut Syekh Abdullah Ibn Jibrin hafizahullah, ini ulama besar Saudi. Abdul Aziz Ibn Baz ini mufti Saudi waktu hidupnya, sudah. Nah, beliau mengatakan jaiz pun. Karena takziah itu diajarkan oleh Nabi, dibolehkan sampai 3 hari, boleh mereka datang. Walaupun dalam majlis itu disediakan minum, disediakan makan, boleh. Ini Ibn Baz, ini mufti Saudi. Biasanya kalau yang kalangan wahabi itu kalau mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, biasanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ini menjadi rujukan, sudah. Ternyata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan, oh, mari kita lihat, Anda boleh catat dalam fatwa Arkanul Islam yang dikarang oleh Ibn Utsaimin, halaman 416, ada pendapat Muhammad Ibn Utsaimin yang mengatakan itu bid'ah. Kemudian dalam fatwa karangan yaitu Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan, saudara, itu nomor 5693. Beliau sepakat dengan Ibn Utsaimin kalau itu adalah bid'ah. Kemudian dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'atuha, itu dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani, fatwa nomor 114. Saudara, itu mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Sementara majmu' fatwa Ibn Baz jilid 13 halaman 371 mengatakan itu jaiz. Dan ini didukung oleh Muhadarah Abdullah Ibn Jarir dengan judul Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita punya data, kita punya rujukan, kita punya sumber. Ini semua ulama Saudi. Sebagian ulama Saudi mengatakan itu bid'ah, sebagian lagi mengatakan itu bukan bid'ah. Baik, yang kedua, asya'ul walidin. Nah, ini namanya cakep nih, asya'ul walidin. Apa asya'ul walidin? Asya' itu makan malam. Al-walidin buat kedua orang tua. Maksudnya, kalau ada orang tua meninggal dunia di Timur Tengah termasuk di Saudi, di hari ke-60 saudara, itu ngundang kerabat, ngundang tetangga, buat kumpul di rumah sang anak tadi, disediakan makan, disediakan minum, sambil berdoa buat orang tua yang meninggal dunia. Kalau di negeri kita apa namanya? Tahlil. Cuman mereka namanya asya'ul walidin. Sudah, di negeri kita ini namanya tahlil. Mari kita lihat apa kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, itu adalah bid'ah. Lalu apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdullah Ibn Jibril, mereka para masyaikh mengatakan jaiz, boleh. Ternyata Abdullah Ibn Baz, mufti Saudi, mengatakan boleh sudah tahlil. Cuma bahasa mereka bukan tahlil, asya'ul walidin. Ini cuma beda nama, tapi substansinya sama tidak? Undang orang, ajak makan, baca doa buat mayit. Sama, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat yang ketiga, saudara. Rasmu khututin ala firasil masajid li tanzim sufu. Sekarang masjid-masjid, saudara, kalau ada sok kan dibikin garis tuh. Digaris supaya soknya lurus. Menurut Syekh Nasiruddin Albani, itu adalah bid'ah. Zaman Nabi gak ada tuh digaris-garis tuh. Jadi kalau memang itu bagus, kenapa zaman Nabi gak dilakukan? Kan zaman Nabi bisa ngegaris. Ditolak sudah. Tapi di sini menurut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak Al-Fibri, mereka mengatakan jahit boleh. Itu bukan bid'ah. Nah, ini sumbernya Anda bisa lihat dalam syarit, dalam kaset nomor 642 min silsilatil huda wan nur, dari rangkaian al-huda wan nur, merupakan kumpulan ceramah Syekh Nasir Albani. Dan kaset syarit nomor 227 min asritatil liqa al-maktub, daripada kaset-kaset pertemuan terbuka untuk Syekh Muhammad Ibn Utsaimin dan fatwa Abibi dan Rosakirnya halaman 412 dan fatwa nomor 4561 di Fimaukil Asyik Al-Fauzan. Soalnya Fauzan dalam fatwanya yang ke 4561 mengatakan boleh. Kemudian yang keempat, takbirul mushaf, mencium mushaf Al-Quran. Mushaf dicium, harus baca kan, orang suka sadaqallahul adzim dicium kan. Ini apa hukumnya saudara? Mari kita lihat As-Saykhah Muhammad Ibn Utsaimin dan Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah mencium mushaf. Tapi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Saleh Fauzan mengatakan jaiz, boleh. Kenapa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan boleh? Karena ajar Imam Ahmad Ibn Hanbal takwilan mushaf. Karena ada riwayat yang Imam Ahmad membolehkan untuk mencium mushaf. Dan ini merupakan bagian daripada amal syarat. Ini ada dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah li Ibn Kathir juz ke-7 halaman 41. Nah, silakan lihat kaset dari Ibn Utsaimin yang nomor 213 daripada kumpulan koleksi Al-Liqa'ul Maktub li Ibn Utsaimin. Nah, begitu juga silakan baca bagaimana Albani mengarang buku dengan judul Kaifa Yajibu Alaina An Nufassir Al-Qur'an. Bagaimana kita wajib menafsirkan Al-Qur'an? Nah, ini Albani dalam halaman 11 mengatakan saudara bahwa itu adalah bid'ah. Begitu juga fatwa Ibn Baz di majalah Ad-Dawatul Islamiyah nomor 1643, fatwa Saleh Fauzan nomor 2557 dan 6399 menyatakan bahwa mencium mushaf Al-Qur'an jaiz. Baik, kita lihat lagi yang kelima. Harakatu qari'ul Qur'an asna al-qira'ah. Qari' kalau baca Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang tuh badannya suka bergerak. Narik nafas badannya goyang kanan, goyang kiri. Suka begitu ya? Itu dibicarakan juga sudah. Ini apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan saudara, mari kita lihat. Asy'ah Bakar Abu Zaid mengatakan itu adalah bid'ah. Tapi Asy'ah Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan da'if. Kenapa? Karena itu hanya indimajan tilqa'iyan. Itu bukan maksudnya mau joget, itu bukan maksudnya mau goyang. Itu memang dia tarik nafas, dia mencari posisi, dia mencari momentum bagaimana tarik nafas yang pas. Bukan dia lagi joget, saudara. Makanya saya Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan boleh. Tapi saya Bakar Abu Zaid mengatakan beda. Ah, silakan dia, kitab yang berjudul Bid'atul Qura Al-Qadimah wal Mu'asirah dari Abu Zaid halaman 57. Atau dengarkan ceramah daripada Ibn Utsaimin dalam koleksi kaset Liqa'ul Maktub pertemuan terbuka kaset nomor 150 sudah. Sekarang yang nomor 6, ittikhadu musabbih at-tasbih berzikir. Pakai tasbih kalau kita zikir. Apa hukumnya? Tahu tasbih? Tasbih kalau kita udah biasa di sini. Tasbih buat zikir, kita udah biasa. Ini di sana diperdebatkan apa hukumnya? Nah, sekarang mari kita lihat. Menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Saleh Al-Fauzan, memakai tasbih untuk zikir adalah bid'ah. Tapi menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, menurut Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, menurut Syekh Abdullah Ibn Jibran, hukumnya adalah jaiz. Jadi siapa bilang ulama Saudi semua mengharamkan? Siapa bilang semua Wahabi mengharamkan? Siapa bilang semua salafi mengharamkan? Ternyata antar salafi sendiri ulamanya berbeda pendapat. Nah, ada dasar Islam Ibn Taymiyah dalam fatwanya boleh memakai tasbih untuk zikir, saudara. Itu dalam fatwanya jilid 22 halaman 506 dan halaman 625. Baik, yang ketujuh, takhsis yaumul jum'ah li ziyaratil maqabir. Mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur. Menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur bid'ah. Tapi menurut Syekh Abdullah Ibn Jibrin, jaiz. Ini sama-sama ulama Saudi ini sudah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, ada itu di dalam majmu'ah fatwa Ramadhan pertama di Ahli Ibn Baz juz 13 halaman 336 yang mengatakan itu bid'ah. Fatwa Tauhid wal Aqidah itu yang dikumpulkan untuk Syekh Ibn Utsaimin itu juga mengatakan bid'ah. Atau silakan lihat fatwa nomor 9985. Nah, itu yang ada dikumpulkan dalam bagian Syekh Al-Fauzan. Nah, jadi baca juga kitab Al-Kanzul Tamir yang dikarang oleh Ibn Jabrin halaman 83 yang mengatakan mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur boleh, bukan bid'ah. Nomor 8, tikrarul umrah fi Ramadan, mengulang-ulangi umrah dalam bulan Ramadan. Biasanya orang dari Indonesia pada bulan Ramadan umrah itu enggak mau sekali umrahnya, wah pengen berulang kali. Ya, ada yang tahu dalilnya itu bagus, ada juga yang enggak mau rugi, ongkosnya mahal. Masa ongkos mahal cuma sekali? Kalau perlu tiap hari kita umroh, sudah. Apapun alasannya, sekarang kita bicara soal mengulangi umroh di bulan Ramadan. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengurangi umroh di Ramadan hukumnya adalah bid'ah. Ini ada dalam fatwa Arkanul Islam di Ibn Utsaimin halaman 538. Sementara Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa Syekh Saleh Al-Fauzan hafidahullahu ta'ala mengatakan jaiz. Ini bisa kita dapatkan dalam majmu' fatawa wa madarat mutanawi'ah di Ibn Baz jilid 17 halaman 432 atau fatwa Syekh Fauzan nomor 3409, saudara. Indah madarib salat, sedangkan bagi fatwa Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki, tikrarul umrah fi umrah fi Ramadan mustahab. Mengulangi umrah di bulan Ramadan hukumnya adalah yaitu bukan Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan mustahab, sedangkan Malikiyah mengatakan makruh. Nah, sekarang masih ada lagi yang kesembilan, doa khatmil Quran di salat tarawih. Anda kalau dengerin sholat tarawih di televisi, siaran langsung dari Mekah atau Madinah, nah itu ada doa Khatmul Quran. Biasanya di malam 29. Panggang doanya, bisa 1 jam berdoa. Ini dulu Nabi enggak pernah lakukan. Ada baca kunut, selesai kunut sudah, ini doanya panjang, doa ke sana, doa kemari. Ini di zaman Nabi enggak pernah ada sudah. Nah, sekarang bagaimana ini dibawakan dalam salat tarawih? Menurut Syekh Nasiruddin Albani dan Syekh Bakar Abu Zaid, bid'ah. Sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Muhammad Ibn Utsaimin rahimahumullah ta'ala wa Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka katakan mustahab, sunnah. Padahal Nasiruddin Albani mengatakan itu bid'ah. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Tapi ulama-ulama Saudi yang lain mengatakan tetap itu mustahab. Nah, Anda bisa lihat ungkapan Albani dalam silsilah Tadzdzaifah jilid 13 halaman 315 atau kaset ceramahnya nomor 19 dari silsilah Al-Huda wa Nuh. Atau Anda boleh baca buku Bidahul Qurra Al-Qadimah wal Mu'asirah yang dikarang oleh Bakar Abu Zaid halaman 12. Atau Anda boleh lihat yang membolehkan doa Fathul Quran Ibn Baz dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maghalat Mutanawwi'ah di Ibn Baz juz 11 halaman 354 atau Fatawa Arba'in Islam di Ibn Utsaimin halaman 345 atau Fatwa Syekh Fauzan nomor 994. Nah, sekarang contoh terakhir al-qira'ah fi shalah min al-mushaf. Orang sholat bacanya sambil megang mushaf. Nah, pernah lihat ya? Nah, di Saudi paling banyak ya. Salat sambil megang mushaf begini sudah. Boleh atau tidak? Menurut Syekh Nasiruddin Albani, bid'ah. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in tabi'in. Jadi menurut Syekh Nasiruddin Albani, bid'ah, tidak boleh dilakukan. Tapi menurut Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Jibrin, Syekh Shalih Al-Fauzan, semua ulama-ulama Saudi sepakat jaiz boleh. Silakan Anda lihat dua kaset nomor 130 dan 544 dari silsilah Al-Huda wa Nur untuk Albani dan lihat juga fatwa dari masing-masing syekh yang kita sebutkan tadi sudah. Nah, kenapa syekh-syekh tadi mengatakan mereka dapat riwayat? Kata mereka, dulu Siti Aisyah pernah diimami oleh salah seorang budaknya, ternyata budaknya itu memakai mushaf. Siti Aisyah pernah sholat, budaknya disuruh jadi imam. Budaknya nggak hafal Quran, dia pakai mushaf saudara. Riwayat ini ditolak oleh Nasiruddin Albani, tapi diterima oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin dan lain sebagainya, karena mereka berbeda pendapat. Kira-kira jelas tidak? Cukup sampai 10? Saya barusan bilang yang terakhir, 10. Sebab ngeliat jam. Kelihatannya belum rapi juga, nyambung lagi nanti. Baik, saya gak mau baca panjang lebar lagi saudara, singkat saja yang ke-11. Begitu juga ikhtibalat, hibdul Qur'an, perayaan-perayaan tentang penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan tidak bid'ah. Ini ulama-ulama Saudi. Kemudian soal syahdatul imam ba'dal fatihah. Setelah baca fatihah, diam sebentar, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca fatihah. Itu menurut Nasiruddin Albani bid'ah. Tapi menurut lainnya, ada imam al-buhud, al-islami, al-ilmiyah, wal-iftah, itu masyru'ah, saudara. Nah, sedangkan perayaan-perayaan, khatmul Qur'an, perayaan untuk wisuda penghafal-penghafal Al-Qur'an, menurut Nasiruddin Albani dan lainnya ada imam al-iftah, bid'ah. Tapi menurut Muhammad Ibn Utsaimin dan Shalih Fauzan, itu bukan bid'ah. Kemudian bid'ul mahafil biqira'atil Qur'an. Apa hukumnya memulai perayaan dengan baca Al-Qur'an? Biasanya kita dipindahkan baca Qur'an dulu. Nah, di sini menurut Bakar Abu Zaid dan Abdul Razak Habibi, bid'ah. Tapi menurut Nasiruddin Albani dan Shalih Fauzan, bukan bid'ah. Anda bisa lihat di infobus, di situ referensinya saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang ke-14, Qabdul Yadin Ba'dar Ruku. Setelah bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah, tangan itu diluruskan atau sedekap saudara. Nah, ini yang dibicarakan adalah bagaimana kalau dia sedekap. Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah kalau sedekap setelah ruku saat iktidal. Tetapi di sini Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan Syaikh Fauzan mengatakan sunnah. Nah, sedangkan jumhur mengatakan saudara yang sunnah tidak sebab datar, tapi diluruskan setelah bangun daripada ruku. Tapi Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh, mau sedekap ataupun tidak sedekap saudara. Kemudian bagaimana sholat malam di Ramadan lebih dari 11 rakaat? Al-Albani mengatakan bid'ah. Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibran dan Syaikh Fauzan mengatakan jaiz, boleh. 16 takbir qiyamul lail fil asr al-awakhir min Ramadan. Di Mekah, di Madinah kalau bulan Ramadan dari mulai malam 21, 22 tengah malam orang kumpul lagi di masjid sholat tahajud berjamaah sudah. Ini enggak pernah dilakukan. Sholat tarawih berjamaah saya jenengan lakukan. Ini enggak pernah dilakukan. Tapi itu sekarang dilakukan oleh ulama-ulama Saudi. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karenanya Al-Albani mengatakan bid'ah. Tapi saya Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibran, Syaikh Fauzan, saudara, kebanyakan mereka mengatakan boleh. Padahal manhaj Salafi enggak boleh, itu bid'ah. Sebab Nabi enggak pernah lakukan. Apa dalil mereka melakukan itu sudah? Kalau mereka mengatakan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Sholat berjamaah tahajud tengah malam, sahabatnya sudah selesai. Nah, ini jadi persoalan saudara, dan itu dilakukan. Akhirnya ulama Saudi sendiri membolehkan itu semua. Kemudian takwil lihya ziyadah anil qabl, yaitu memanjangkan jenggot sampai lebih dari segenggam, panjang, sampai ke pusar, sampai ke bawah. Sudah. Nah bagaimana? Nasiruddin Albani mengatakan bid'ah. Sementara Syekh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibran dan Syaikh Fauzan sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah. Nah kemudian saudara akhi muttaqiyat tsanawiyah, litakrif wa dzikra, bisyar ulama wal ulama. Bagaimana kalau tiap tahun diadakan pertemuan, seminar, daurah, workshop untuk mengenang perjuangan para ulama? Nah di sini dikatakan saudara, menurut manhaj Salafi enggak boleh. Saudara, tapi ternyata ulama-ulama Saudi membolehkan. Menariknya apa saudara? Jami'atul Imam Muhammad Ibn Suud beberapa tahun yang lalu mengadakan pekan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Pekan itu minggu, seminggu, seminggu dia rayakan. Dengan apa? Dengan baca Quran, dengan penjelasan perjuangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Begitu itu dilakukan, satu minggu disiarkan di televisi, semua ulama Saudi datang. Tahun besok diulangi lagi saudara. Akhirnya tahun besok diprotes oleh ulama-ulama. Protesnya apa? Kalian ini aneh. Maulid Nabi kalian larang, tapi memperingati perayaan perjuangan Muhammad bin Abdul Wahhab kok boleh? Seminggu lagi gak berhenti. Dua tahun berturut-turut. Akhirnya setelah ada protes macam itu, tahun berikutnya mereka hentikan sampai saat ini. Jadi kita lihat, artinya itu pernah dilakukan saudara. Jadi mereka begitu keras mengharamkan peringatan Maulid Nabi, tapi mereka sendiri akhirnya menggelar pekan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Ini ikhtilaf biasa di antara ulama. Yang penting kita harus saling menghormati. Yang ke-19, mengucapkan selamat tahun baru Islam. Saudara, menurut Syekh Shalih Fauzan bid'ah, enggak boleh dilakukan. Tapi menurut Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Ibn Jibran itu adalah jaiz tapi dengan syarat. Lalu bagaimana iqa'il muhadarat hasabil munasabat? Bagaimana kalau orang ceramah pakai judul? Karena ini bulan Muharram, maka temanya tentang hijrah. Karena ini bulan Maulid, temanya tentang kelahiran Nabi. Karena ini bulan Rajab, temanya tentang Isra Mi'raj. Menurut Syekh Shalih Fauzan bid'ah. Tapi menurut saya Muhammad Ibn Utsaimin boleh. Ini saya tunjukkan ternyata ulama-ulama Saudi sendiri beda tidak tentang bid'ah. Saya kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan. Saudara, bahwa bid'ah ialah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Manakala bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Manakala tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah bid'ah hasanah. Itu yang pertama yang saya ingin ingatkan. Dua, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi, belum tentu itu haram sudah. Bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, tergantung qawaid dalil-dalil lainnya. Tiga, sudah bahwa perbedaan ulama salaf dalam masalah bid'ah itu hanya merupakan khilafiyah dalam persoalan furu'ul akidah yang tidak boleh kita saling mengkafirkan. Kira-kira jelas tidak? Empat, tidak boleh layak juz at-tabdi' wat-tadlil wat-tafsir wat-takfir fi masail bid'ah allati ikhtalafa fiha ulama. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan dalam urusan bid'ah yang diperdebatkan oleh ulama. Kecuali yang ulama sepakat. Kalau ulama sepakat itu bid'ah, boleh kita sebut menurut Islam ini bid'ah. Contoh, bikin selamatan majelis, potong kebuk, para kebuk dipendam depan pintu. Kaki-kakinya dipendam di bawah tiang. Bid'ah tidak? Semua ulama bilang bid'ah. Itu bid'ah dolalah. Boleh kita katakan menurut Islam itu bid'ah. Yang melakukannya adalah ahlul bid'ah. Silakan. Mandiin keris. Oh, di dalam keris ada jin tujuh turunan. Kalau dimandiin pakai air kembang, ini bisa mendatangkan rezeki. Syirik tidak? Syirik. Bid'ah bukan? Boleh kita katakan menurut Islam bid'ah dolalah. Silakan, karena ulama sepakat. Tapi kalau peringatan maulid, ulama tidak sepakat. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bukan. Nah kalau dia mau katakan bid'ah, boleh bilang aja, menurut saya bid'ah. Menurut jumhur ulama, tidak bid'ah. Terserah yang dengar, mau ikut dia atau mau ikut jumhur ulama. Itu aja sudah, jujur. Kira-kira jelas sudah. Nah ini yang saya mau sampaikan. Akhirnya, yajib ala kulli muslim ala ihtifal ala amanatin ilmiah bi kulli sakit wa ihtiram bainal muslimin fil khilafiyah. Wajib setiap orang Islam untuk menjaga amanat ilmiah dengan penuh kejujuran, saudara. Tak boleh dirubah-rubah apa-apa yang disampaikan dari ulama mereka, apalagi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib untuk saling menghormati antara umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Al-Malikiyah ahlus sunnah, wal-Hanabiyah ahlus sunnah, wasyafi'iyah ahlus sunnah, walhambaliyah ahlus sunnah. Kenapa kita masih ribut, saudara? Ahlus sunnah yajib, niat kahit. Nggak boleh kita pecah belah hanya gara-gara khilafiyah. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Berikutnya, saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan ini, nah, di sini ada, kita minta kepada Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin dan Al-Muqtaram Syekh Kursi Hamid untuk menyampaikan sedikit sambutannya. Saya minta dari Asyik Kursi Hamid untuk menyampaikannya dulu, sebab saya minta nanti Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin setelah menyampaikan sedikit amanatnya kepada kita, sekaligus doa buat kita semua. Insya Allah. Nah, kita persilakan kepada beliau yang mulia Asyik Kursi Hamid Anjur Jil Kalimat Lanak Jami'an Wa'asa kalimatuhu an yang tanfa'ana jami'an wa tuwahiduna jami'an wa'asallahu an yubarik fi amin ya rabbal